sakuntur paduka ingkang sinuwun. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhaping pepadha. Ratu, wis dak tampa banget penerimaning pun kakang sira ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nomo. Kacadhong ing tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados cimet paripih. Sinuwuning kumbina Samiraharja. Kula nuwun inggih Kang Mbok Ratu dhateng kapundi perbakinipun Kang Mbok Ratu sungkem kula katur Kang Mbok. Sinuwun sanget anggen kula nampi dawah sami-sami. Sinuwuning lisan pura Samiraharja. Inggih Kang Mbok. Sampun kula tampi paring perbagenipun Kang Mbok. Bekti kula katur Kang Mbok. Sanget anggen kawula nampi sinuwun. Kula nuwun nadyan kula mboten kantun sinuwun ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Ya wis tak tampa Yayi. Badra ini ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nono badra ini. Nuwun inggih sanget anggen kawula mundi sinuwun sarimbit Samiraharja. Kang Mbok, nuwun inggih dhateng kapundi? Inggih Kang Mbok waruju dhateng kapundi? Toyo-toyo kula nungsung pawarto sinuwun. Kados pundi Kang Putra Kakrasana. Narayana dalah lara wireng menapa sampun katingal wangsul dhateng praja. Ratu. Pun kakang ora maido sepira gedening. Sungkawaning atimu mrihatinake marang murcaning atmajamu katelune pisan. Nganti tak sawang gagangake ngawakmu nglayung ragamu sebab nggonmu mikir karo anak-anakmu. Yo ra jenengane, Ratu. Kaya ngopo semendaling pikir nadyan pun kakang uga ngrasakake. Iki mau pun kakang wis ndawuhake marang pati Sora Gupita ndak dawi ngupaya marang atmajamu katelune pisan sebab katemben wae pendopo katedhaan Pekulo Narada saka ing Suralaya kang wigati kautus marang Pekulo Manikmaya kinen. Munggah mring kayuwangan atmajamu sika Krasana bakal dadi balaning dewa. Dijagokake kinen nrenggulang mungsuh saka ing kraton Ngrenggo Bumi. Awit kang saka iku sesuwunen marang Gusti kang akarya jagat Ratu, muga-muga tumuli enggal entuk gawe. Enggal bali atmajamu Krasana Narayana lan Silara Wireng. Sinuwun sampun sawetawis kula rencangi cegah dahar kalian guling. Rumaos mboten tentrem manah kula menawi kula mboten dipun adhep ingkang putra ketiga. Kula nuwun inggih sinuwun, menapa paedahipun kula gesang menawi kula mboten ngrangkul dhateng anak kula katiganipun pisan. Iya. Pantenging panyiptamu muga jawata ngidinana. Adat sing wis penyuwuning wong lanang karo wong wadon kuwi luwih gancang wong wadon. Yen wong lanang nglakoni 40 dina, yen wong wadon mung cukup 7 dina, kuwi dayane padha. Dayane padha. Mula terusno Ratu. Yen mok terusake ora kendhat nggonmu, nyuwun marang Gusti Dyat Kang Maha Agung tumuli ingkal bakal antuk padhang. Inggih Kakang Mbok. Ri paduka ndherek rencang mugi-mugi Kakang Mbok tumulinggal pikantuk pajar. Semanten ugi ingkang rayi kula Kakang Mbok. Ndherek nyuwun mugi-mugi anak kula enggal wangsul dhateng praja. Senuwun ing lisan pura nuwun inggih. Kanggo sawetara wektu ngilangake duh kitaning pun Kakang lan Yayi Ratu mbok coba dawuhna marang abdi. Abdi dalem kanoman. Kinen manguyuyu sawetara pinangka kang nglormati penggalihipun Kakang. Kula nuwun inggih. Parang paduka lajeng sinten ingkang kadhawuhan para coba salah sawiji. Abdi ku kang tak tresnani sebab aku ki lagi krungu swarane wae bisa ngilangake marang petenging penggalihku. Ya kanthi serono wetuning swara saka abdi dalem waraeng kono. Kena kanggo ngweningake penggalihipun kakang kang satemah bisa. Kasembadan kang digayaning pun kakang. Kula nuwun inggih. Bucamban kula wonten dawuh mara tumuli dawuh nabi dalem warang kono. Sopo kang tok parintahake Nyai Lurah sopo mongso bodho. Sinuwun ngrasakake manguyu-yuyu pinangka kanggo ngremake penggalih. Kula nuwun inggih menika parayoginipun katoraken mijil kemawon. Ya wis mongso bodho. Monggo Nyai Lurah Tantina. Mugi keparenga ngaturaken mijil cengkok ketoprak. Kersanipun lerem sinuwun ingkang nandhang rudatos. Kalih padha ingkang sak padha irama selembar ingkang sak padha irama rangkep. Borong kalian poradi dalem kaneman.